alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin yang kami hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan petang hari ini, melanjutkan pembahasan fikih muamalah sosial yang pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ahkamul musabaqah, hukum seputar masalah permainan dan perlombaan. Dan kemarin kita telah membaca kesimpulan dari sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'ad Ats-Tsatsri hafizahullahu taala, yang secara khusus membahas tentang ahkamul musabaqat, hukum seputar masalah perlombaan. Dan secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah permainan yang diperbolehkan oleh syariat, dan yang kedua permainan yang dilarang oleh syariat. Dan kita telah membahas jenis yang kedua, yaitu bentuk-bentuk permainan yang dilarang oleh syariat, baik berdasarkan dalil, ada nasnya seperti main dadu, atau karena di situ mengandung pelanggaran terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tinju yang pukulannya diarahkan ke muka, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memukul muka. Atau yang di sana mengandung doror kabir, ada sisi bahaya besar, dan kemarin belum sempat kami sebutkan. Salah satu di antara contohnya adalah perlombaan dengan menggunakan binatang, diadu binatang. Seperti dicontohkan di sini adalah perlombaan dengan menggunakan, maka itu yang mendapatkan hadiah. Ini hukumnya dilarang, perlombaannya dilarang, karena di sini jelas mengadu binatang dan di situ ada unsur dharar kepada binatang. Dan jika dia masuk dalam perlombaan atau permainan yang dilarang oleh syariat, maka secara otomatis tidak diperbolehkan di sana adanya iwat, tidak diperbolehkan di sana adanya taruhan. Jika ada taruhan, masuk dalam kategori judi. Seperti dadu pakai taruhan atau catur pakai taruhan, termasuk beberapa lomba yang lainnya yang menggunakan taruhan, hukumnya dilarang. Selanjutnya kita beralih kepada perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat. Mayajuzul musabaqatu fihi. Perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat. Perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat ada yang berdasarkan nas dan ada yang sifatnya mengikuti urf yang ada di masyarakat. Yang berdasarkan nas, di sana atau di buku ini disebutkan banyak sekali jenisnya. Dan bahkan di bagian awal beliau menyebutkan banyak dalil tentang contoh-contoh bentuk perlombaan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berdasarkan nas dan yang ada dalam urf masyarakat, di situ ada yang boleh menggunakan taruhan dan ada yang tidak diperbolehkan menggunakan taruhan. Untuk yang boleh menggunakan taruhan, ada yang dinaskan oleh dalil, ada yang dia sifatnya dikiaskan berdasarkan nas. Kita akan sebutkan beberapa contoh dalil yang menyebutkan tentang perlombaan, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka, orang-orang kafir, مَسْتَطَعْتُمْ semampu kalian. Persiapkan kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir semampu kalian. Dengan cara ribatul khail, dengan cara menunggang kuda atau yang semisalnya, turhibu nabihi. Dengan itu kalian akan menakut-nakuti musuh-musuh kalian. Karena ketika mereka melakukan persiapan dan musuh tahu bahwasanya kaum muslimin sedang melakukan persiapan penguatan tim army, penguatan tim bersenjata, maka itu akan menyebabkan kaum muslimin lebih dihormati wibawanya, oleh musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Walakin karihallahu, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yaghzu wa lam yakhtur bi balihi ay yaghzuwa, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang belum pernah berperang atau belum pernah terbayang dalam dirinya untuk berperang, maka dia mati dengan membawa salah satu cabang kemunafikan. Di sini Allah Ta'ala mencela orang-orang munafik yang mereka tidak melakukan persiapan. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Kalau memang betul mereka punya keinginan untuk jihad, tentu mereka sudah menyiapkan. Dan tidak ada persiapan menunjukkan kalau mereka ini tidak punya keinginan, sama sekali tidak punya keinginan untuk berangkat jihad. Dan itu karakternya munafik. Kemudian dalil yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala di surat Yusuf. Ketika teman-temannya Yusuf atau saudara-saudaranya Yusuf, mereka berlomba. Berlomba yaitu lomba lari. Allah Ta'ala mengisahkan perkataan mereka, "Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina." Kami berlomba dan kami tinggalkan Yusuf bersama dengan barang-barang kami. Meskipun ini adalah perkataan dusta yang mereka ucapkan di hadapan ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihissalam, karena sebenarnya mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan bukan dimakan serigala. Namun kalimat ini menunjukkan bahwasanya perlombaan hukumnya diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Di sini beliau menyebutkan ada 6 jenis dalil perlombaan-perlombaan yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-sabqu fil khail, perlombaan kuda. Perlombaan berkuda ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat ikut dalam perlombaan itu, di antaranya adalah Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Ajra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhamara minal khaili minal hafya ila thaniyatil wada wa ajra ma lam tudmar minal thaniyah ila masjid Bani Zuraik." Qala Ibnu Umar, "Fakuntu fi man ajra fatu fi fabi al-fursu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batas perlombaan untuk kuda yang sudah dilakukan idmar. Kuda yang dilakukan idmar, maka perlombaannya dari mulai titik al-hafya, daerah hafya, sampai thaniyatul wada. Sedangkan untuk kuda yang tidak diidmar, maka perlombaannya dari Thaniyatul Wada sampai Masjid Bani Zuraik. Dan Ibnu Umar termasuk yang ikut perlombaan itu. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, sabaqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli allati udmirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti perlombaan dengan menggunakan kuda yang diidmar. Yang dimaksud kuda yang diidmar adalah kuda itu dikasih konsentrat, ya, makanan-makanan yang bergizi sehingga dia jadi gemuk. Setelah itu dia enggak dikasih konsentrat. Selama waktu tertentu hanya dikasih makanan pokok saja. Lalu badannya menjadi lebih kuat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wa fil hadithi masyru'iyatul musabaqah. Wa annahu laysa minal abath bal minar riyadah al mahmudah al musila ila taqsilil maqasid fil ghazwi wal intifa'i biha indal hajah." Dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya berlomba, dan ini bukan termasuk tindakan main-main yang enggak ada manfaatnya. Bahkan ini termasuk olahraga yang terpuji yang bisa mengantarkan seseorang mendapatkan tujuan yang mulia, baik ketika perang maupun manfaat yang lain ketika dibutuhkan. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari pula dan An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perlombaan unta. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatun tusamma al-Adba la tusbak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah punya unta yang bernama Adba dan unta ini tidak terkalahkan. Faja'a Rabiyun 'ala ku'udin fasabaqaha. Tiba-tiba datang badui ngejak lomba unta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan badui itu berhasil mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqa 'alal muslimina, sehingga hal itu membuat kaum muslimin cemas. Wah, nabinya kok kalah. Yang ngalahkan badui lagi. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hakun alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sudah menjadi ketetapan Allah, tidak ada satupun yang dia diunggulkan, dipuji-puji di dunia ini, kecuali pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala jatuhkan dia. Sehingga ketika banyak sahabat yang memuji unta Nabi SAW, justru unta itu dibuat kalah. Untuk menunjukkan bahasanya, agar orang itu ketika memuji tidak hanya diberikan kepada objek tertentu, makhluk, tapi kemudian dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Al-Hafidh, hadis ini juga menunjukkan bolehnya menjadikan unta untuk ditunggangi dan dijadikan sebagai media perlombaan. Kemudian dalil yang ketiga adalah lomba lari. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, saya dalam sebuah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba. Lalu Aisyah berhasil mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hamalat allahmu, ketika saya sudah mulai gemuk, fasabaqani, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalahkanku. Faqala, lalu beliau bersabda, hadhihi bitilka, kemenangan ini gantinya yang kemarin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, perlombaan anak panah. Perlombaan memanah ini juga dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Urmu wa ana ma'akum kullukum." Silakan kalian lomba memanah, saya bersama kalian. Jadi ceritanya ada dua kelompok pemuda yang ketika itu sedang berlomba memanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpihak kepada salah satu kelompok. Ana ma'abani fulan, saya yang ini saja yang saya pilih. Akhirnya yang satu enggak jadi ikut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malakum la tarmun?" Loh, kenapa kamu enggak jadi ikut memanah? Qalu, mereka menjawab, "Kaifa nurmi wa anta ma'ahum?" Bagaimana kami ikut lomba memanah sementara Anda ikut kelompok yang kedua? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu saya berpihak kepada kalian berdua. Urmu wa ana ma'akum. Silakan lakukan lomba memanah dan saya mendukung kalian berdua, mendukung dua kelompok ini." Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari pula dalam Kitabul Jihad di bab At-Tahrid 'ala Ramyi. Di bab motivasi untuk memanah. Yang kelima, perlombaan gulat. Dari Rukanah, annahu sara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rukanah pernah nantang gulat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalahkannya. Dan dia dikenal sebagai orang yang syadid, orang yang kuat, gagah, pintar gulat. Awalnya ketika gulat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalah. Dan mereka taruhan, siapa yang kalah ngasih kambing. Akhirnya kambingnya dibawa oleh Rukana. Kemudian ketemu lagi di kesempatan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalahkan Rukana. Terus kambing itu diambil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Rukana masuk Islam. Kemudian yang keenam adalah musabaqat ilmiah, perlombaan terkait pengetahuan. Yang ini pernah terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq dengan orang musyrikin. Mereka taruhan untuk menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang ketika Romawi dan Persia berperang. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam surat Ar-Rum, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Rum dikalahkan. Romawi dikalahkan. Fi adnal ardi, di tempat yang dekat di bumi ini, wa mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan setelah mereka kalah nanti mereka akan menang. Selama berapa lama? Fi bid'i sinin, selama bid'u sinin. Dan bid'u sinin itu antara 3 sampai 9. Nah, pada waktu Abu Bakar dan orang musyrikin taruhan untuk menentukan siapa yang menang, orang musyrik membela Romawi, orang musyrik membela Persia, sementara Abu Bakar membela Romawi. Lalu mereka menetapkan, berapa lama kita tetapkan waktunya? Faju'ila ajalu khamsa sinin. Akhirnya disepakati waktunya 5 tahun. Ternyata Romawi belum menang. Kemudian diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau bersabda, ala ja'altahu ila dunil ashri. Kenapa kemarin kok kamu tidak pasang waktu di bawah 10? 7 tahun atau 8 tahun atau bahkan 9 tahun. Ya. Tsumma dhaharat ar-rum ba'du. Nah, setelah itu Romawi menang. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali meminta binatang yang dijadikan sebagai taruhan ketika lomba. Baik, dari keenam dalil tadi menunjukkan bahwasanya perlombaan-perlombaan seperti ini diperbolehkan adanya taruhan, dan itu berdasarkan nas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita simpulkan, pertama di sana adalah perlombaan pacuan, baik menggunakan kuda atau unta. Yang kedua, perlombaan memanah menggunakan senjata. Yang ketiga, lomba lari. Yang keempat, lomba bergulat. Dan yang kelima adalah lomba tentang pengetahuan ilmiah. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah dalam perlombaan ini taruhannya harus berasal dari sponsor ataukah boleh dari peserta lomba? Di buku ini dikasih penjelasan. Ada 4 rincian ya. Yang pertama, hadiah itu berasal dari pemerintah. Untuk jenis yang pertama ini ulama sepakat boleh. Baik lomba kuda, lomba memanah, lomba lari dan yang lainnya, jika hadiahnya dari pemerintah, ulama sepakat boleh. Yang kedua, hadiahnya dari selain peserta lomba atau bahasa kita dari sponsor, sehingga peserta sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah. Dan pendapat yang disampaikan oleh jumhur ulama diperbolehkan. Keluar dari pendapat ini adalah Malikiyah, namun kata Syekh Dr. Sa'ad As-Sasri, beliau belum menjumpai keterangan Malikiyah selain yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Kemudian yang ketiga, hadiah diberikan oleh salah satu peserta lomba. Misalnya, saya dan si A lomba lari. Kemudian saya ngasih janji hadiah. Nanti kalau kamu bisa mengalahkan aku, HP ini silakan kamu ambil. Lalu kita lomba lari. Terkait dengan hadiah yang berasal dari salah satu peserta lomba, ulama juga beda pendapat. Sebagian membolehkan, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, dan sebagian melarang, dan ini merupakan pendapat Malikiyah. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah diperbolehkan. yaitu pendapat jumhur ulama. Karena dalam hal ini tidak ada unsur kesamaan dengan judi, disebabkan hadiah berasal dari salah satu. Sehingga kalau yang satu kalah, maka dia tidak rugi. Ya, padahal judi itu kalau kalah pasti rugi. Kalau si A kalah, ya saya bisa memenangkan lomba lari tadi, maka si A gak keluar biaya apapun, dia gak rugi. Tapi kalau saya yang kalah, saya yang rugi. Dan si A yang beruntung. Sehingga itu tidak sama sebagaimana judi. Karena judi, siapa yang kalah pasti dia rugi. Dan pendapat yang kuat hukumnya boleh. Kemudian yang berikutnya adalah hadiah itu berasal dari seluruh peserta. Misalnya ada sebuah lomba lari dan hadiah urunan dari peserta. Masing-masing peserta misalnya ditarik 100 ribu. Nanti siapa yang menang hadiah utama dapat 1 juta. Kita tahu bahwasanya hadiah 1 juta itu adalah berasal dari iuran peserta. Dalam hal ini ada 4 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan hukumnya tidak boleh. Kecuali jika di sana ada muhallil. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat pertama, hukumnya tidak boleh kecuali jika di sana ada muhallil. Dan ini pendapat jumhur ulama. Apa yang dimaksud dengan muhallil? Yang dimaksud muhallil adalah satu peserta atau lebih yang dia tidak ditarik iuran hadiah. Sehingga misalnya ada 10 orang. Lomba lari masing-masing taruhan 100 ribu. Dana ini nanti akan dipakai hadiah. Juara 1 dapat 600, juara 2 dapat 300, juara 3 dapat 100. Total jadi 1 juta. Kemudian dari 10 orang ini, mereka menghadirkan 2 orang yang free. Si A dan si B silakan ikut gabung. Kamu nanti ikut lomba lari dan kamu tidak perlu bayar. Nah, status si A dan si B yang tidak perlu bayar taruhan ini namanya muhallil. Dan menurut pendapat jumhur, jika ada muhallil seperti ini boleh. Tapi kalau 10 orang semuanya ikut taruhan tidak boleh karena tidak ada muhallil. Dan muhallil ini punya syarat. Yang pertama, dia sama sekali tidak boleh ditarik iuran. Yang kedua, dia berhak untuk dapat hadiah jika menang. Yang ketiga, dia punya kapasitas yang sama sebagaimana peserta yang lain. Sehingga kalau muhalil itu hanya etok-etokan ya, hanya apa kamuflase saja. Misalnya 10 orang ini atlet, mereka semuanya lomba lari. Sementara yang 2 orang dihadirkan bukan atlet, badan gendut, ya, jarang olahraga, sakit-sakitan. Ya jelas pasti kalah, sehingga percuma saja dia dihadirkan. Atau anak kecil, yang dia sama sekali tidak mungkin bisa bersaing dengan yang dewasa. Maka ketika dia tidak satu kategori dengan peserta lomba yang lain, muhalil ini tidak berlaku. Sehingga dia harus satu kategori. 10 ini atlet, berarti muhalilnya juga harus atlet. Selama ada muhalil seperti ini, hukumnya diperbolehkan menurut pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, boleh ada taruhan dan taruhannya diberikan kepada seluruh peserta lomba secara mutlak meskipun tidak ada muhalil. Selama lomba itu adalah lomba yang dinyatakan dalam nas boleh ada taruhan. Seperti pacuan kuda, berlari, kemudian gulat yang tadi sudah kita sebutkan. Dan ini adalah pendapat ulama mutaakhir, ulama belakangan dari madhab Hambali. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga, hukumnya dilarang sama sekali. Dan ini adalah pendapat Malikiyah. Karena Malikiyah dalam masalah perlombaan itu sangat ketat ya. Yang paling ketat adalah Malikiyah. Kemudian pendapat yang keempat diperbolehkan adanya taruhan dan hadiah itu diambil dari iuran seluruh peserta lomba dengan syarat ada muhallil. Jika muhallil menang maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah itu. Dan jika yang menang adalah salah satu peserta yang ikut iuran, maka dia hanya berhak mendapatkan sesuai yang dia setorkan. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Misalnya 10 orang berlomba, lomba lari ya. Kemudian mendatangkan 2 orang lagi, A dan B sebagai muhallil. Menurut Syafi'iyah, mereka boleh iuran kecuali muhallil ini. Dan kalau muhallil ini menang, dia berhak dapat hadiah. Tapi kalau yang 10 atlet ini menang, maka dia hanya boleh ngambil 100 ribu. Tidak boleh ngambil 1 juta atau 600. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahasanya hukumnya diperbolehkan dengan syarat di sana ada muhallil. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adkhala farsan baina farasaini wa huwa la ya'manu ay yasbiqa fala ba'sa. Wa man adkhala farsan baina farasaini wa qad umira ay yasbiqa fa huwa qimar." Barang siapa yang melibatkan satu kuda di antara 2 kuda yang sedang berlomba, 2 orang taruhan, lalu dia libatkan orang ketiga yang dia sama sekali tidak menanggung resiko ketika dia kalah, fala baksa, maka hukumnya boleh. Dan itu dalil tentang adanya muhallil. Wallahu alam. Baik. Kemudian berikutnya adalah perlombaan yang tidak disebutkan dalam nas, yang boleh ada taruhan, yaitu yang dikiaskan dengan perlombaan yang pertama. Apa sisi kiasnya? Sisi kiasnya dijelaskan oleh Syekh Dr. Sa'ad Al-Thathri adalah lahu ta'thirun ala insya'il jihad. Dia punya pengaruh untuk memberikan nilai kekuatan ketika kaum muslimin melakukan jihad. Dan di buku ini disebutkan banyak sekali bentuk-bentuk perlombaan seperti itu. Di antaranya di sini adalah boleh menyebutkan perlombaan kendaraan bermotor, baik mobil atau motor atau yang lainnya. Kata Syekhul Islam dalam Al-Ikhtiyarat, "Fal mughalabatul jaizatu tahillu bi'iwadin idza kanat mimma yantafi'u bihi fid din." Perlombaan diperbolehkan adanya taruhan jika di sana memberikan manfaat untuk agama. Dan di antara bentuk manfaat agama itu adalah ketika dia mendukung kegiatan jihad. Kemudian apa saja perlombaan itu? Di antaranya adalah judo, karateka dan semacamnya, atau silat yang dia dikiaskan dengan musara'ah, dikiaskan dengan gulat. Kemudian contoh yang lain adalah al-aum, menyelam. Meskipun ulama khilaf dalam masalah ini, tapi kata beliau untuk zaman sekarang ini dibutuhkan. Termasuk juga yang diperbolehkan adalah hamlul asqal, ya, angkat besi, angkat beban. Ini juga boleh ada taruhan. Kemudian tentang lomba balapan lari atau balapan mobil atau balapan motor, kata beliau, jika tidak ada taruhan maka hukumnya boleh. Dan kata beliau, wala adzunnu anna fil mas'alati sayaqa'u khilafun albatta. Menurut saya tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau menggunakan taruhan. Beliau mengatakan ulama khilaf dalam masalah ini. Namun kata beliau, wa min huna aqul yajuzu 'alal arjah badrul 'iwadi 'alal musabaqat 'ala sayyarat wad darajat wa kadal musabaqat 'ala tayyarat wal musaffahat wal mudri'at wal ghawasat bi kafati anwa'iha. Menurut saya, pendapat yang lebih kuat adalah boleh ada taruhan untuk perlombaan-perlombaan seperti balapan mobil, balapan motor, termasuk perlombaan pesawat, termasuk juga lomba menyelam dan semisalnya. Hadhil umur istihdamuha fil ma'arik wa khususan hadhil azman. Karena keahlian-keahlian seperti ini sangat bermanfaat dalam dunia peperangan, terutama di zaman sekarang. Dan ini dikiaskan dengan perlombaan yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sana ada taruhan seperti lomba pacuan kuda, pacuan unta dan yang lainnya. Dan termasuk dengan hal ini adalah al-musabaqah al-ilmiyah. Musabaqah ilmiyah. Perlombaan ilmiah. Di halaman 187, beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa untuk perlombaan ilmiah seperti menghafal Quran atau lomba thaqafa islamiyah, pengetahuan tentang Islam dan seterusnya, apakah di sana boleh ada taruhan? Ada dua pendapat ulama di sana. Pendapat pertama enggak boleh, dan ini pendapat Hambali dan Malikiyah. Pendapat yang kedua hukumnya boleh, dan ini adalah pendapat Hanafiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan diikuti oleh ulama belakangan di kalangan mazhab Hambali. Dan di antara dalilnya adalah an-nadina qiyamuhu bil hujjah wal jihad. Bahasanya agama ini dibangun di atas prinsip, atau dia terjaga dengan hujjah dan jihad. Sehingga kalau di situ boleh adanya taruhan untuk perlombaan alat-alat jihad, maka berarti boleh juga untuk perlombaan yang di situ mendorong kaum muslimin untuk semakin mendalam dalam pengetahuan masalah agama. Seperti misalnya lomba menghafal Quran atau lomba mempelajari buku-buku ulama, sehingga bermanfaat bagi umat. Baik. Kemudian selanjutnya adalah perlombaan yang di sana tidak boleh ada hadiah, tidak boleh ada taruhan. Boleh ada permainan, tapi tidak boleh ada taruhan. Contohnya apa misalnya? Misalnya perlombaan yang diizinkan, di sana tidak ada unsur pelanggaran syariat, tidak ada sisi bahaya dan hukumnya mubah, tapi di situ tidak boleh ada taruhan, dan karena tidak mendukung kegiatan jihad, misalnya jalan santai atau lomba apa misalnya sepeda atau tenis meja atau apalagi lomba apa badminton atau basket dan semacamnya. Nah, lomba-lomba yang seperti ini yang sifatnya hanya permainan diperbolehkan, namun di situ tidak boleh ada taruhan. Wallahu taala alam. Baik. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya kajian tentang masalah musabaqah cukup panjang jika kita harus mengikuti buku ini. Namun kita punya keterbatasan waktu, hanya disampaikan di dua sesi, kemarin dan sesi hari ini. Semoga yang tadi kita sampaikan, meskipun cukup ringkas, bisa mewakili pemahaman kita secara umum tentang bagaimana hukum perlombaan dalam Islam dan bagaimana hukum adanya taruhan di sana. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah untuk pertemuan berikutnya, kami sudah siapkan daftar materi yang akan dibahas. Ada beberapa akad sosial yang lain seperti wadiah, kemudian hibah, wakaf, apalagi luqathah tentang bagaimana cara yang benar dalam barang temuan, kemudian ada ariyah, transaksi pinjam meminjam, dan beberapa transaksi yang lainnya. Semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa kita bahas di beberapa kesempatan ke depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.